bertahan lebih lama. Untuk tak jatuh cinta, aku mulai terbiasa. Sejak kau tinggalkan aku sendiri, seakan tak ada lagi yang pantas di dalam hati. Come on. Coba mulai mengalah, karena cinta datang semaunya. Gak perlu pakai rencana, sisaku menghindarinya. Aku bisa melupakan, dan mulai ku merasakan ada cinta baru dalam hati. Gantikan dirimu, dulu ku tergila-gila, kini ku semakin coba mulai mengalah. Karena cinta distang semaunya, gak perlu pakai rencana, bisa ku menghindarinya. Aku bisa melupakan, dan mulai ku merasakan ada cinta baru dalam hati. Gantikan dirimu, dulu ku tergila-gila, kini ku semakin gila. Saat suasana.